الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita masih membahas poin yang pertama dari al-a'dhar, uzur-uzur yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan telah kita sebutkan bahwa di antara uzur tersebut adalah sakit. Sakit yang menyebabkan seorang bertambahnya kemudaratan, semakin bertambahnya penyakit, atau semakin memperparah, memperlambat kesembuhan apabila dia berpuasa. Sehingga dalam hal ini dia diringankan untuk tidak berpuasa, dan dia wajib untuk mengqadha, terkecuali apabila penyakit tersebut merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Para dokter menghukum bahwa penyakit ini tidak akan mungkin bisa disembuhkan, sehingga kondisi orang yang sakit tersebut sama seperti orang yang sudah lemah karena terlalu tua, yang menyebabkan dia tidak lagi mampu berpuasa, yaitu membayar fidyah. Lalu apa hukum menggunakan alat, apa itu bukhakh ar-rubu, alat yang biasa digunakan oleh seorang yang berpenyakit asma? Apa hukumnya menggunakan bukhakh ar-rubu, alat yang biasa digunakan oleh seorang yang ketika merasa sesak lalu kemudian dia menyemprotkan ke dalam mulutnya, ya, dan itu sifatnya gas, ya, yang dimasukkan, namun disertai dengan sedikit cairan. Nah, adanya cairan yang terdapat di alat tersebut yang dimasukkan ke dalam mulut, inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan para fuqaha. Apakah menggunakan alat tersebut membatalkan puasa atau tidak? Dan di sini ada dua pendapat dari kalangan para fuqaha. Ada sebagian pendapat menganggap bahwa yang demikian membatalkan puasa seseorang, karena sesuatu itu masuk melalui jalur makanan dan minuman, maka dia dihukumi sama seperti makan dan minum, sehingga membatalkan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa menggunakan alat tersebut bagi seorang yang dalam keadaan sakit dan dia membutuhkannya, yang demikian tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa dengan alasan bahwa yang sampai ke apa, ke al-ma'idah, yang sampai ke usus, itu sesuatu yang sangat sedikit sekali. Sesuatu yang sangat sedikit. Bahkan lebih sedikit daripada sisa makanan yang biasa masih melekat di bagian mulut kita setelah seorang berkumur-kumur, lalu ada yang melekat atau yang lengket, lalu kemudian masuk ke dalam mulut kita. Dan ini jauh lebih sedikit, sehingga yang seperti ini tidak dikatakan makan dan minum. Tidak dikatakan dan makanan dan minuman. Nah, jadi secara istilah tidak disebut aklan dan tidak pula disebut syurban, makan atau minum. Sesuatu yang sangat sedikit sekali. Sehingga dalam hal ini pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa hal tersebut dimaafkan. Hal tersebut dimaafkan, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz Ibn Uthaymin. Bahkan ini fatwa dari Al-Lajnah, Al-Lajnatu Ad-Da'imah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian beliau berkata, fayut'imu al-ajizu anis siyami ajizan la yurja zawaluhu bimaradin kana au kibar. Maka orang yang lemah dari berpuasa, kelemahan yang tidak diharapkan sembuhnya atau hilangnya rasa lemah itu, dia sudah tua renta atau sakit disebabkan sakit yang menyebabkan dia lemah yang tidak mampu dia berpuasa, dan sakit itu tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Bimaradin kana au kibar, apakah disebabkan karena sakit yang menyebabkan dia lemah atau karena usia yang sudah sangat tua. Maka dia memberi makan angkul liyaumin miskinan. Dia memberi makan untuk setiap hari kepada satu orang miskin. Nisfa sa'in min bur au tamrin au aruz au nahwiha min qutil balad. Dia memberi makan, sekali memberi makan pada orang miskin itu kadarnya setengah sa' dari jenis bur gandum yang kualitasnya bagus, atau kurma atau beras atau yang semisalnya yang menjadi makanan pokok yang ada di sebuah negeri. Wa miqdaru sa' kiluan wa rubu' taqriban. Adapun ukuran satu sa' itu 2 kilo seperempat kilogram. Ya, ini untuk ukuran satu sa'. Nah, ketika memberi makan untuk satu orang miskin setengah sa', setengah sa' berarti bagi dua. Ya, jadi kalau dia 2 kilogram sekian, maka setengahnya adalah 1 kilogram sekian. Ini yang diberikan setiap hari kepada satu orang miskin. Fayakunu al-it'am an kulli yawm, sehingga memberi makan setiap hari kilo jiram wa 125 jiraman. Jadi 1 kilogram per berapa ini? 1 1,125 kilogram. Kalau satu soalnya 2,25 kilogram. Takriban kira-kira. Nah, sebagian para ulama, dan itu fatwa dari Al-Lajnah Daimah, mengatakan bahwa satu sa' 3 kilogram. Ukuran satu sa' 3 kilogram. Sehingga untuk setengah sa' 1,5 kilogram. 1,5 kilogram. Dan itu lebih berhati-hati. Jadi setiap hari memberi makan kepada seorang miskin 1,5 kilogram yang ukuran satu sa'. Adapun cara memberi makan pada orang miskin, ada dua cara. Cara yang pertama dengan membuatkan makanan kepada orang-orang miskin, lalu memanggil mereka. Memanggil mereka. Apakah satu orang setiap hari satu orang, atau dikumpulkan untuk satu bulan. Untuk satu bulan dikumpul 30 orang. Mereka makan sampai puas. Dan ini yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Atau dengan cara yang kedua, langsung membawakan kepada orang miskin, memberikan mereka dalam bentuk sudah dibungkus. Nah, sudah dibungkus, baik dalam bentuk mentah atau yang sudah matang, yang siap saji, yang sudah siap untuk dimakan. Kalau sudah siap untuk dimakan, ya tentu bagi orang miskin ini tidak menyulitkan bagi mereka. Jadi mereka begitu diberi langsung dimakan. Tentu yang diberi jangan nasi sajalah. Orang kan enggak makan nasi aja. Fa'amu miskin, beri makan. Nasi kasih apa, ikan kaleng. Ya. Yang menjadikan dia ya biasanya menu yang biasa. Atau dengan cara memberikan yang mentah. Namun kata para ulama, sebaiknya ketika memberi yang mentah, jangan kasih beras saja. Karena mereka tidak hanya makan beras, makan nasi. Nah, kasih yang lain bersamanya. Sehingga mereka puas untuk makannya. Dan tidak diperbolehkan, ma'asyiral rahimakumullah, memberi uang kepada orang miskin. Sebab yang diperintahkan adalah membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah dengan beri makan kepada orang miskin. Maka uang tidak sah ya untuk digunakan sebagai pembayaran fidyah. Hadza wa in shoma al-maridu shahha shiyamuhu wa ajza'ahu. Ini apabila orang sakit itu pun memaksakan dirinya untuk berpuasa, maka hukum puasanya sah. Hukum puasanya sah. Nah, namun sebagaimana yang kita sebutkan, jika menyulitkan dia tapi dia memaksakan diri untuk berpuasa, para ulama menganggap hal ini merupakan hal yang makruh, dibenci untuk dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Nah, maka dengan demikian, ma'asyiral rahimakumullah, selesai permasalahan yang pertama dari udzur yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.